wala wa ba'di. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan untuk kita semuanya. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program acara kajian ilmiah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizullah Ta'ala. Dari lanjutan pembahasan kitab Zadul Musta'ni. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, tak lupa senantiasa kita untuk menyampaikan salawat dan salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di sesi kedua nanti melalui line telepon di 0218236543 untuk pesan singkat di 0819896543. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai, kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan Ustaz, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah kita masih melanjutkan tentang hiyar atau insyaallah. Insyaallah Ustaz. Dan ikhwatul Islam, kita akan simak pembahasan kajian kesempatan pagi hari ini kepada Ustaz. Kami persilakan fa'il tafadhal maskura ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kembali kita melanjutkan pembahasan permasalahan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' lil Imam al-Hajjawi. Wa aslul kitab, dan asal kitabnya adalah Al-Muqni' Ibn Qudama Al-Maqdisi dalam mazhab Hambali. Sampai kepada pembahasan tentang perkataan muallif, wa tasarruful mushtari faskhun li khiyarihi. Qala al-muallif rahimahullah, wa tasarruful mushtari faskhun لخياره ومن مات منهما بطل خياره. المؤلف berkata, وتصرف المشتري, perbuatan pembeli yang merupakan konsekuensi dari kepemilikan dia dengan pembeli, dengan pembelian barang, seperti barang yang dalam khiyar tadi dia sewakan, atau barang yang dalam khiyar tadi dia jual. Faskhun li khiyarihi, perbuatannya ini yang merupakan konsekuensi dari akad jual beli, akad pembeliannya, itu berarti dia membatalkan khiyarnya. Kalau dia mengatakan saya beli rumah ini dengan syarat saya masih khiyar selama sebulan, mungkin saya kembalikan walaupun tanpa ada cacat. Ya. Itu ucapannya. Tiga hari setelah dia terima rumah dan dia beli dengan akad, ada orang yang datang ingin menyewa rumah itu atau mengontrak rumah satu tahun. Ya. Dengan demikian, lalu dia setuju dan dikontrakkan. Hak khiyar dia yang tinggal berapa hari lagi? 27 hari lagi menjadi hilang. Tidak ada hak khiyar lagi dia. Pada hari keempat umpamanya, orang yang mengontrak enggak jadi. Dan dia merasa butuh uang tunai. Lalu dia mengatakan kepada pembeli, saya enggak jadi beli. Tidak. Akhirnya sudah selesai. Tapi kalau dia ingin tidak jadi beli, bukan tidak jadi beli, membatalkan jual beli, dijual kembali, difasakh namanya, dijual kembali kepada si penjual pertama kalau dia setuju. Kalau tidak setuju, tidak ada hak dari pembeli untuk memaksa penjual menerima kembali dan mengembalikan uangnya. Begitu juga dengan dia menjual barang tersebut. dibelinya rumah itu, kemudian hak khianat ada 1 bulan. Setelah baru berlalu 1 pekan, ada yang ingin beli rumah itu dengan harga yang lebih mahal. Dia beli rumahnya tadi 100 juta. Ada yang nawar 150 juta. Lumayan kan seminggu untung 50%. Nah, dia jual. Hak khiyar dia dengan penjual pertama tadi, hak pembeli dengan penjual tadi, khiyar masih ada sekitar 3 pekan kurang lebih lagi, menjadi hilang. Andai umpamanya si calon pembeli yang akan beli dengan 150 juta ini tidak jadi beli, dia tidak bisa membatalkan khiyarnya dengan pihak yang pertama tadi. Tapi dia mesti memiliki fasakh atau iqalah. Ini maksud perkataan muallif, wa tasarruful mushtari faskhun li khiyarihi. Kemudian muallif melanjutkan perkataannya, wa man mata minhuma batala khiyaruhu. Dan siapa yang wafat dari keduanya, keduanya di sini maksudnya penjual dan pembeli, batala khiyaruhu, batal khiyar yang wafat. Umpamanya seseorang membeli rumah, lalu dia mengatakan, saya punya hak khiyar 3 hari. Kata si penjual, saya juga punya hak khiyar 3 hari. Saya juga berpikir mungkin jadi jual, mungkin juga tidak selama 3 hari ini. Di hari yang kedua meninggal si penjual, maka akad khiyarnya penjual batal. Khiyarnya pembeli masih ada. Ya. Atau sebaliknya, bila meninggal adalah pembeli, maka khiyarnya pembeli batal. Ya. Ini menurut perkataan muallif. Namun pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama dalam hal ini, wallahu ta'ala a'lam, bahwasanya hak khiyarnya berpindah kepada ahli waris. Ya. Karena Allah mengatakan wa'alal warisi, Allah mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum. Ya. Untuk kalian, kata Allah dalam masalah hak waris, untuk suami-suami mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri mereka. Yang ditinggalkannya adalah barang waris yang di sana ada hak khiyar. Maka hak tersebut masih ditinggalkan, dipindahkan kepada ahli warisnya. Wallahu ta'ala a'lam, ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama dalam masalah waris ini. Walaupun muallif lebih memilih pendapat yang pertama tadi, yaitu hak khiyar ahli waris gugur, namun pendapat yang terkuat berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, walakum nisfu ma taraka azwajukum, untuk kalian adalah setengah dari apa yang kalian tinggalkan. Bila yang kalian tinggalkan ada hak khiyar, maka hak khiyar mereka juga warisin. Wallahu ta'ala alam. Cukup sih kira hari, karena permasalahan ke depan adalah tentang khiyar ghaban. Permasalahan baru dalam khiyar. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas penjelasan yang begitu bermanfaat ini. Dan ikhwatal Islam rahimaniyallahu wa iyyakum, saudaraku siman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kini saatnya Anda bisa menghubungi nomor kami, line telepon di 021-823-6543. Dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal, atau melalui pesan singkat di 0819896543, bertanya langsung dengan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kami buka line telepon, kami akan bacakan terlebih dahulu satu pesan singkat yang masuk, Ustaz. Pertanyaan dari Abdullah di Bekasi, Ustaz. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, waktu itu saya jual rumah seharga 200 juta. Tapi dibayar dengan kendaraan seharga 135 juta. Sisanya 60 juta dicicil sama pembeli, Ustaz. Setelah itu, sama pembeli dijual lagi rumah itu seharga 200 juta ke pembeli lain secara cash. Bagaimana ya, Ustaz, hukum dengan cara yang kami lakukan seperti ini? Ya. Seseorang menjual kembali barang yang dibelinya boleh. Boleh. Dengan dua syarat. Pertama, dengan akad. Yang kedua, dengan dia terima barang tersebut. Dalam kasus yang ditanyakan, wallahu ta'ala alam, sepertinya sudah terjadi serah terima dan sudah terjadi akad jual beli. Tetapi masih belum lunas. Ya. Mungkin dia mempermasalahkan boleh apa tidak menjual barang yang belum lunas. Boleh. Tidak ada syarat sah menjualkan kembali barang yang dibeli, barang harus lunas terlebih dahulu. Ya. Dengan demikian, si pembeli pertama memiliki hak kewajiban kepada si penjual pertama untuk melunasi sisa utangnya yang mungkin disepakati kapan jatuh temponya. Fadal. Nah, kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Aliyah di Tasikmalaya. Ustaz, mohon penjelasan berkaitan dengan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan dua harga dalam satu transaksi jual beli. Dan bolehkah mempergunakan uang tabungan untuk sementara waktu apabila kita dititipi tabungan? Syukur, Ustaz. Allah berfik. Ya. Pertama, yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW larangan bai'ataini fi bai'ah hala ukusuhma awir riba adalah seperti yang saya jelaskan buku Al-Tahram Muhammad Kontemporer. Saya nukil dari salah satu tesis di Jamiatul Imam berjudul tentang bai'at taqsir fil fiqhil islami. Ya. Di sana beliau menukil semua pendapat para ulama, bahkan dari majamil ilmiah, dari lembaga-lembaga fatwa internasional, dari OKI, dari Rabiatul Islami. Bahwa dimaksud dengan hadis larangan dua jual beli dan satu jual beli tersebut adalah bila seseorang mengatakan, saya jual tunai sekian, tidak tunai sekian, kemudian si pembeli hanya mengatakan saya beli tanpa menentukan yang mana dia inginkan. Baik. Kalau dari awal dia menentukan bahwa dia hanya ingin yang tidak tunai dengan waktu tertentu, setahun, dua tahun, tiga tahun, dia tentukan. Berarti yang terjadi adalah satu jual beli. Satu jual beli saja. Tapi banyak penawaran. Mungkin dua penawaran. Tunai sekian. Tunai 100 juta. 5 tahun umpamanya 130 juta. Dua harga, dua penawaran. Dua penawaran. Ada akad jual beli, tidak ada akad jual beli. Baik. Dua penawaran tanpa jual beli. Tidak masuk dalam hadis tadi. Ya. Hah? Tapi kalau dia mengatakan saya beli, masuk dalam hadis tadi. Dua jual beli dan satu jual beli. Baik. Ya. Tetapi kalau dia mengatakan saya tidak punya kemampuan beli tunai, saya akan beli dengan cara mencicil selama 5 tahun. Berarti yang terjadi adalah satu jual beli, yaitu jual beli rumah dengan pembayaran cicilan selama 5 tahun. Tidak ada dua jual beli di sini. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan tabungan tadi, Ustaz. Tabungan bolehkah digunakan atau tidak dititipin? Tergantung akad tabungan Anda. Ya. Kalau akad tabungannya bahwa kehilangan uang ditanggung oleh penerima tabungan, ya, maka ini akadnya adalah qard. Qard. Karena akadnya qard, boleh dia putar. Dalam risiko dia, pada saat orang minta harus dia membayarkan. Tapi kalau akadnya bahwa Anda tidak menanggung kerugian, ya Anda sudah simpan dalam tempat yang aman dan rapi dan kuat. Tapi terjadi kebakaran. Ya. Kalau dalam akadnya Anda harus menanggung juga walaupun terjadi kebakaran, atau datang perampok dan merampok uang Anda, uang tabungan, Anda tetap mengganti, ya, maka ini qard namanya, boleh Anda putar uangnya. Kalau Anda tidak di apa, tidak menjamin, dia akan dijelaskan kalau terjadi sesuatu risiko yang di luar kemampuan, maka si penerima tabungan tidak mengganti atau menjamin kerugian, maka ini akadnya adalah wadiah, tidak boleh Anda pakai. Tidak boleh saya pakai. Ya. Baik, Ustaz. Seperti itu, tergantung akadnya dari awal. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Tapi saya kira semua orang mana yang akan dipilihnya, para penabung? Pasti yang konsep. Yang kot, akhirnya aman. Iya. Ini yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Iya. Bahwa Zubair bin Al-Awam, hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anak paman, anak bibi beliau. Beliau sering dititipi oleh para pedagang-pedagang yang ingin melakukan perjalanan luar kota, luar negeri, untuk mereka titipin uang mereka yang ada. Lalu Zubair mengatakan kepada orang yang menitip-nitip itu, ala ja'altahu qardan, kata beliau, saya enggak mau terima titipan, tapi saya mau rubah akadnya menjadi pinjaman. Dengan dipinjam, dia berhak memutarnya, dan keuntungan bagi si pemberi pinjaman adalah uangnya terjamin dari risiko. Ya, berarti berarti ide perbankan sudah lama ada. Dalam masa Zubair sudah ada. Sehingga ketika Zubair wafat, dia memiliki hutang yang banyak. Kepada orang-orang yang tadi. Ya. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih, Ustaz. Dan ikhwatul Islam, saat ini kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda di line telepon 0218236543. Sekarang kami angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Ya, halo. Silakan. Terputus kayaknya, Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Saya Arif Kadir dari Cempaka Putih, Pak. Silakan Pak Arif Kadir, pertanyaannya. Iya. Ini kan sekarang ini kan sudah ada bank syariah, Pak, ya, bank muamalah. Ya. Jadi kita menyimpang uang dan meminjam uang itu kan ada nilai tambahnya gitu ya. Ya memang karena ditentukan bunga di awal sehingga disebut riba. Tetapi saya pikir mereka juga menetapkan 5%, 6% kan berdasarkan keuntungan yang dia peroleh. Jadi sudah memenuhi syarat bagi hasil. Misalnya dia mungkin untung bersih 15% setelah dikurangi seluruh biaya dan kredit macetnya. Akhirnya dapat laba bersih mungkin 12%. Itulah dibagi dua sehingga bunga depositonya jadi 6%. Karena uang kita nanti ini kan dikelola oleh pihak lain dan mereka bagi hasil gitu. Itu yang pertama, Pak. Maaf Pak Kadir, sebelumnya saya jawab. Apakah para penabung di bank syariah tadi dalam bentuk bagi hasil? Kalau hasil mereka dapat, tapi kalau rugi mereka mau nggak berkurang uangnya? Itu yang tidak jelas, Pak. Emang tidak ada, nanti tidak ada yang mau berkurang uangnya. Bagi dia mending saya nggak dapat bagi hasil, tapi nggak ada kerugian. Dalam akad syariah, bagi hasil yang halal, ya, yaitu A menyerahkan uang kepada B, diputar oleh B dalam bentuk usaha. Kalau ada untung, mereka bagi. Kalau rugi, ditanggung oleh pemilik modal. Dalam hal ini, penabung atau deposan adalah sebagai investor atau pemodal, akan berkurang uangnya. Okay. Kalau dinyatakan dalam akadnya, bapak yang nabung dalam akad bagi hasil, kalau untung kita bagi, tapi kalau rugi bapak juga menanggung berdasarkan besarnya porsi modal bapak. Ada pernyataan seperti itu? Tapi Pak Ustadz, ya ini kan seperti membeli makanan ada label halal, tapi ternyata ada unsur tidak halalnya, tapi kan bank syariah ini kan sama, dia sudah apa yang kita tahu bahwa dia melakukan praktek syariah gitu. Bukan mencari-cari ini, tapi apa tidak bisa dianalogkan seperti itu, Pak Ustaz? Sebaiknya jangan dianalogkan apa yang sudah dijelaskan secara syariah jelas. Ya, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun, Pak Arif. Pak Arif, apa yang ingin ditanyakan? Yang kedua. Yang kedua gini, ini ada rencana mau jual rumah. Ya, sebutlah mungkin harga 5M gitu. Ya, Masya Allah. Terus mau bagi kepada anak-anak mungkin 2M. Lalu selesaikan semua kewajiban mungkin 1M. Sisanya kira-kira 2M. Nah, yang saya tanyakan di sini, kapan zakatnya harus dikeluarkan? Dan apakah ini zakat mal atau zakat perniagaan, Pak Ustaz? Rumah ini yang dimaksud dijual ini, tujuannya untuk apa dijual, ya, Pak? Untuk mendapatkan rumah yang baru atau memang hanya sebagai investasi saja ketika harganya naik dijual? Sebetulnya ini rumah tinggal, cuma karena sudah berpindah di Makassar ke Jakarta, maka rumah ini dianggapnya sudah tidak dibutuhkan sehingga kita jual. Di samping tujuan. Berarti dari awal tujuannya bukan untuk dijual, maka tidak ada zakat perniagaannya. Cuma kemudian sekarang dia diniatkan ingin dirubah menjadi uang. Ya. Ketika menjadi uang dia, dan tentunya sampai nisab tadi 2 miliar. Ya. Sampai nanti setahun ke depan masih belum kurang dari satu nisab, pada saat itu dikeluarkan zakatnya, bukan pada saat terjualnya. Oh, menunggu, ya. Iya. Oh iya, oke. Sudah paham, Bapak? Mohon maaf. Paham. Alhamdulillah. Ya. Cukup ya, Bapak ya. Terima kasih atas partisipasinya, Bapak, di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Khotbah Islam, kami angkat kembali telepon yang kedua. Masih di 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Pak Darwis dari Gunung Sinabung. Silakan Pak Darwis pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Pak Darwis sudah aman dari Gunung Sinabung, Pak Darwis? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Masih ada ini letupan-letupan kecil. Ya, hendaklah kita terus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah amankan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ada Pak Darwis, silakan. Ustaz begini Ustaz. Alhamdulillah ana sudah 4 tahun mengikuti ilmu sunnah. Jadi ana ingin mengerjakan sesuatu usaha. Baik. Yaitu usaha jual beli butut barang bekas Ustaz. Ya. Namun yang ingin ana tanyakan Ustaz begini Ustaz. Dalam sesuatu hal membeli jenis barang, umpamanya ana membeli besi. Namun dalam hal besi tadi ada tercampur barang-barang yang berharga. Katakanlah dikatakan jenis barangnya logam. Apakah dalam hal membeli ini Ustaz, ana mengatakan kepada si penjual ada barang yang logam di situ, atau ana hanya diamkan saja sementara harga besi dengan harga logam tadi jauh berbeda Ustaz? Iya. Namun untuk mengambil logam tadi kan memerlukan biaya. Nah, mohon penjabarannya Ustaz. Allah ya barik fiik. Kita pula Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, bukanlah bagian dari kami. Penipuan tadi bisa terjadi dari si penjual, bisa terjadi dari pembeli. Ketika umpamanya si pembeli membeli dan si penjual mengatakan ini barang bagus segala macam, ternyata tidak. Berarti si penjual yang menipu. Ya. Atau ketika si pembeli yang datang membeli dengan mengatakan ini barang besi tua. Padahal si penjual datang mengatakan barang besi tua. Dengan harga per kilo umpamanya sekian ribu rupiah. Padahal si pembeli tahu bahwa ini memang luarnya masih tua, dalamnya ada logam yang harganya puluhan ke ratusan kali lipat dibandingkan yang masih tuanya. Bagian dari nasihat, dinun nasihat, bagian dari nasihat seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, dan seorang manusia kepada manusia yang lainnya, wajib dia sampaikan. Misalnya ya, ada emasnya lah, di dalamnya mungkin ada logam yang lebih mahal, itu lebih berat, bukan sekedar lebih besi biasa, lebih mahal, umpamanya timah, kamoma atau perak, umpamanya, maka wajib dia sampaikan bahwa ini di dalamnya ada logam yang harganya lebih mahal. Penjualnya seperti itu yang bilang seperti itu. Wajib seperti itu dia sampaikan. Penjual. Maaf, si pembeli. Pembeli yang menyampaikan tersebut. Seperti diriwayatkan dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang menjual kudanya dengan harga 5 dinar. Lalu si pembelinya tahu bahwa kuda ini adalah kuda bagus. Harganya layaknya adalah 10 dinar. Maka dia mengatakan, saya tidak mau beli kuda kamu 5 dinar. Karena ini adalah kuda bagus, dia sepantaran 10 dinar. Seperti itu pembelinya. Itu seorang muslim ya. Ya, saling menasihati. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Ikhwan fil Islam rahimani Allah wa iyyakum. Demikian jawaban Ustaz untuk Anda Bapak yang bertanya dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Ahmad di jalan nih, Pak. Hati-hati paling jalan. Iya, Pak. Ya, Ustaz, Anda mau tanya mengenai zakat, Ustaz. Iya. Kalau misalnya saya sebagai karyawan swasta, itu biasanya kan kita dipotong untuk iuran dana pensiun. Tapi uang itu tidak boleh diambil sebelum kita pensiun. Tapi uang itu sudah masuk nisab untuk zakat, Ustaz. Nah, itu gimana? Apakah kena untuk dipotong zakat atau gimana, Ustaz? Baik. Hal ini pembahasan tentang dana pensiunan dibahas oleh majamik fikih ya. Di antaranya lembaga fikih OKI membahas tentang zakat dari pensiunan tadi. Ya, dana pensiunan, dana yang ditahan, itu adalah piutang dari pihak karyawan kepada pihak perusahaannya untuk mereka kelola, nanti akan diterima, diserahkan kepada mereka. Sama dengan bila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain. A memberikan kepada pinjaman kepada B senilai uang pamannya 500 juta. Kata si B akan saya bayar 1 bulan lagi. Qadar Allah, si B enggak muncul-muncul. Ya, 1 bulan sampai 1 tahun. Berarti jatuh tempo zakatnya. Jatuh tempo zakatnya, si yang meminjamkan ini, kalau dia keluarkan zakat, rugi 2 kali dia. Dia keluarkan 2,5 juta, yang 100 jutanya belum tentu kembali. Berarti kerugiannya 102.500.000. Ya. Kalau dia mau bersedekah urusan dia, tapi kalau mau berzakat ada ketentuannya. Allah ma'adil. Maka kemudian para ulama mengatakan sebaiknya kalau utang yang piutang yang tidak lancar, ya. Kan dia tidak bisa menggunakan uang tadi. Ya. Sedangkan zakat adalah an-numu dari harta yang bertambah. Ini hartanya enggak bertambah. Maka dengan demikian, pada waktu dia terima itu uang piutangnya, keluarkan zakat sekali walaupun di tangan dia sudah berlalu lebih dari 1 tahun. Di tangannya 2 tahun, tetap dia keluarkan sekali saja zakatnya. Ya. Maka untuk uang pensiunan tadi disamakan dengan hal itu. Setelah diterima pensiunnya. Setelah diterima uangnya, baru dia keluarkan sekali saja 2,5% dari jumlah tadi. Andai dia terima umpamanya sebanyak 500 juta, dia keluarkan 2,5% dari 500 juta tadi. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya, Pak Ahmad di jalan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya juga. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Silakan Anda kirimkan saja pertanyaan-pertanyaan di nomor 0819896543. Kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Dari saudara kita, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kita dagang, ngambil keuntungan 100% boleh atau tidak? Dari Muslim Punti Luhur, Muara Bungo, Jambi. Silakan Ustaz. Sering pertanyaan ke muslimin para pedagang dalam hal ini, ya, dan juga pun saya jawab selalu bahwasanya kalau 100% itu dihitung dari modal, boleh. Okay. Asalkan 100% dari modal, umumnya modal barang 100 ribu rupiah, dia jual 200 ribu rupiah di tempat dia menjual. Memang harga barang itu di tempat dia jual itu berkisar harga pasarnya 200 ribu rupiah. Mungkin ada yang 205, ada yang 195, tapi kisarannya masih sekitar segitu. Ini boleh, dan masih boleh dia naikkan sepertiga dari harga pasar tadi. Ya, umpamanya dia naikin jadi 200, tadi kan antara 195 sampai 205, dia jual 215 umpamanya, boleh. Masih boleh, masih boleh. Yang tidak boleh lebih dari harga pasar, 100% dari harga pasar, dari itu dari harga pasar, bukan dari modal. Tadi modalnya dia dapatkan 100 ribu rupiah dari daerah lain, dia jual di kotanya, orang biasa menjual di situ harga dengan 200 ribu rupiah. Dia jual dengan 280 ribu. Ini tidak boleh, karena dia jual lebih dari 30% dari harga pasar. Itu yang dilarang. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan ikhwatul Islam, kami membacakan kembali pertanyaan dari Abdullah di Banten. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mempunyai rumah, mau ada yang ngontrak. Rumahnya masih standar, penyewa minta dibangunkan dapur atau pagar. Sementara saya tidak ada uang, terus saya bilang ke penyewa, modalin saja dulu untuk pembangunannya, nanti berapa habisnya dipotong untuk biaya sewa Ustaz. Misalnya habis 5 juta, sementara biaya sewa 500 per bulan. Maka selama 10 bulan tidak ada biaya sewa. Bolehkah akad seperti ini Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz ya? Boleh banget. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Dan pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali. Ustaz, ana membeli rumah seharga 100 juta dengan akad dicicil tiap bulan, tidak ditentukan besarnya, tetapi tiap bulan dikenakan administrasi 100 ribu. Bolehkah akad dicicil demikian Ustaz? Sekarang. Wah, masalah. Aku bisa kasih 100 ribu apa lagi ini? Kurang tahu nih, Ustaz. Imbalan apa 100 ribu? Kurang tahu. Maka Allah mengatakan, ayu allazina ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kalian makan harta sebagian dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang kalian saling ridho. Perniagaan itu artinya ada imbalan. A memberikan beras, imbalannya si B memberikan uang. Si B memberikan uang kepada C, C memberikan jasa kepada B. Ada imbalannya. D memberikan uang kepada E tanpa ada imbalan. Dan itu sifatnya mengikat. Kalau tidak mengikat, hibah namanya. Sifatnya mengikat, maka ini adalah sebuah kesaliman. Termasuk yang tidak ada imbalan. Ya, kalau imbalan administrasi biasanya kan cuma dari awal. Biaya notaris, biaya segala macam, ya balik nama. Itu yang ada administrasi. Setelah cicilan tidak ada lagi administrasi. Wallah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dia jelaskan administrasi ibarat apakah tidak ini bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang batil tanpa ada imbalan. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Abu Sahal di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Lanjutkan pertanyaan tadi tentang pensiun Ustaz, dana pensiun yang dijelaskan tadi ya. ada akad bahwa kalau karyawan itu mengundurkan diri secara pribadi sebelum waktu pensiun, maka perusahaan berhak untuk menarik dana tersebut. Apakah peraturan seperti ini dibolehkan dalam agama, Ustaz? Jadi pensiunnya nggak diberikan, tapi diambil oleh tarik perusahaan. Kalau dia pensiun, mengundurkan diri. Mengundurkan diri dan disetujui waktunya oleh perusahaan kalau mengundurkan diri berarti kan ya? Iya, Ustaz. Bukan cabut, kan ya? Ya, kalau dia cabut, dia wajib mengganti sisa kesepakatan. Ya. Umpamanya, ya, pihak perusahaan mengatakan kontrak per 2 tahun. Baru jalan setahun, 3 bulan, dia mendapat kontrak lebih mahal lagi dan dia tanggalkan kontrak di sini. Ya, maka dia wajib membayar sisa kontrak selama 2 tahun tadi. Bukan, kontrak sisanya dia wajib membayar. Baik. Bukan perusahaan yang membayar dia, dia yang membayar karena kontraknya kan 2 tahun. Ya. Kompensasi berikan kepada pihak perusahaan. Kalau pemain ada uangnya di sana dipotong oleh perusahaan itu halal. Baik. Ya. Tapi kalau dia pensiun dini dia namanya atau coba mundurkan diri. Mundurkan diri dari pekerjaan. Dari pekerjaan disetujui berarti atau tidak? Kalau dia tidak disetujui oleh perusahaan, itu hak perusahaan untuk memotong. Baik. Tapi kalau disetujui, tidak ada hak dia untuk memotong kecuali dia sampaikan. Kami setuju dengan kompensasi seperti ini. Baik. Ya, dan dia siap dengan risiko, maka dia redo berarti. Maka Allah ta'alam, kalau umpamanya peraturan tadi adalah ketika itu dibuat dan diberitahukan dan si karyawan redo dengan ini, maka ini bukanlah sebuah kezaliman. Dia sudah meredoinya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan via telepon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Imam di Bogor, Pak. Silakan Pak Imam pertanyaannya. Saya merencana mau menjual rumah. Kemudian si penjual ini mengatakan dia mau KPR-kan lewat BSM gitu. Apakah boleh dengan penjualan seperti itu, Pak? Baik. Terima kasih, Pak. Ditunggu jawabannya dari Ustaz ya. Terima kasih. Ya. Si seseorang menjual rumahnya kepada orang lain. Dan si pembelinya ini akan membeli melalui bank syariah tertentu. Ya. Apakah boleh atau tidak? Ya. Bisa boleh, bisa tidak. Tergantung akad yang mereka buat. Baik, Ustaz. Kalau akad yang dibuat, hendaklah Anda sebagai penjual sampaikan kepada pembeli. Saya setuju dengan syarat seperti ini. Anda datang ke pihak lembaga keuangan syariah tadi, minta dia beli dulu ke saya, ya, dengan akad jual beli cash tentunya. Ya. Dan selama itu Anda tidak boleh diminta apapun dan tidak ada keterikatan apapun dengan pihak bank tadi. Dan Anda tidak boleh bayar DP ke saya kepada pemilik rumah. Karena kalau sudah dibayar DP kepada pemilik rumah, uang tanda jadi, berarti sudah terjadi akad jual beli antara pemilik rumah dengan si pembeli tadi. Lalu bank syariah maksud tinggal apa? Menutupi sisa hutang. Nah, di sisi menutupi sisa hutang yang umpamanya 300 juta, pasti bank syariah ingin mendapat pertambahan. Maka ini bukan jual beli nama, tapi menutupi hutang dan dibayar dengan berlebih. Ini tukar menukar uang yang berlebih, hukumnya adalah riba. Ya. Batalkan semua DP tadi. Kemudian suruh orang itu datang ke bank syariah tadi. Suruh bank syariahnya dulu beli dari pemilik rumah tadi. Dengan cash. Kemudian urusan bank itu dengan orang tersebut. Dia mau menjualkan atau mau diapain, mau jual tidak tunai, cicilan berapa, segala macam. Itu urusan bank syariah itu dengan pembeli tadi. Anda sudah selesai urusan Anda karena rumah Anda sudah dibeli. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan di 0218236543. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Robi di Parung. Silahkan, Pak Robi, pertanyaannya. saya mau tanya, saya kan menggadai sebidang tanah yang dimana tanah itu digunakan untuk bertani gitu ya. Jadi hasil dari tani itu kita apa menjadi hak milik kita sendiri. Itu bagaimana? Maaf, Pak. Antum menggadai tanah, Bapak yang pemilik tanah, Pak Robi, atau Bapak yang meminjamkan uang? Saya yang meminjamkan uang gitu. Terus mengolah tanah itu, kemudian hasilnya diambil sendiri oleh Anda? Iya. Iya. Hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu Pak Robi, karena ini adalah riba. Oh, itu sudah termasuk riba ya? Iya, ya. Jelas ribanya. Karena uang dikembalikan penuh. Kemudian sebetulnya ada pertambahan dari uang yang Bapak pinjamkan tadi dalam bentuk sewa tanah selama itu tidak Bapak bayar. Iya. Dari hasil tani tersebut. Itu. Sewa tanah bukan hasilnya, sewa tanahnya. Sewa tanahnya, digarapnya itu yang digarapnya. Iya. Umpamanya di tangan Bapak sampai dia mengembalikan uang ada 2 tahun. Iya. Sawah ini kalau disewa 2 tahun berapa biayanya? Anggap umpamanya 20 juta. Iya. Dan selama ini Bapak tentu tidak akan bayar. Iya. Ke dia. Maka sesungguhnya dia si peminjam uang bukan pinjam dia 100 juta. Dia bukan pinjam 100 juta kembali 100 juta. Dia memang fisiknya dia kembalikan 100 juta ke Bapak, tapi sebetulnya dibayar dia 120 juta karena sewa 2 tahun tidak Bapak bayar. Nah, maka andai Pak Robi ingin bertobat kepada Allah dan hendaklah bertobat para orang-orang yang terlanjur berbuat riba ini, ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitung sudah berapa lama tanah tadi, Pak Robi, sawah tadi Pak Robi pakai. Andai umpamanya sekian tahun. Ya. Sewa umpamanya setahunnya sekian. Kalau tanah yang lain diperkirakan, tanya presial orang yang bisa menentukan harga sewa menyewa di daerah itu. Pokoknya dia mengatakan ini 1 juta setahun atau 2 juta atau 3 juta. Ya. Potong berapa lama tanah itu Bapak pakai. Okay. Ya. Andai sudah terpakai umpamanya sekitar 5 tahun dan dia memberikan uang 5 tahun, andai tadi sewanya 1 juta setahun berarti 5 juta. Dia pinjam 10 juta dan dia kembalikan 10 juta kepada Pak Robi setelah 5 tahun, bilang ke dia, alhamdulillah Mas, saya sudah pakai 5 tahun. Ini 5 juta saja, 5 juta ambil. Enggak, saya rela kok. Katakan kepada dia, walau Anda rela, saya Allah tidak merelai perbuatan kita karena ini adalah perbuatan riba. Insyaallah. Pak Robi. Kasih, dan Allah akan memberikan keuntungan dunia dan akhirat kepada orang yang bertobat dari perbuatan riba. Ya, Pak Robi, Allah akan rugi. Jadi yang uang saya terima dari itu dipotong dan kembali seperti semula uang yang saya berikan gitu Ustaz. Dengan dari hasil tani tersebut nanti dikembalikannya itu sisa dari apa yang sudah kita hasilkan gitu Ustaz, gitu ya. Bukan yang dihasilkan. Kalau umpamanya ingin dihitung dengan hasil. Ya, biasanya untuk pemilik sawah berapa bagian dari hasil? Sementara ini sih kita hasil untuk kita semua gitu, Ustaz. Enggak, biasanya kalau tidak menggunakan gadai. Iya. Pemilik sawah berapa persen dari hasil? Berapa bagian? Biasanya kalau yang seperti biasa sih sewa aja gitu, Ustaz. Ya, sewa dengan uang ya. Sewa dengan uang, ya udah berarti sewa aja. Seperti tadi yang saya gambarkan dengan sewa. Oh iya. Sewa tanahnya, Pak. Paham belum, Pak? Ya, nanti makanya nanti ketika dia mengembalikan uang penuh, potong dengan sewa dari tanah. Sewanya. Oh iya. Jelas, Pak Robi? Iya, jelas. Terima kasih, Pak Robi, atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Mohon maaf, ditunggu pertanyaan yang berikutnya. Kami akan menunggu pertanyaan berikutnya. Terima kasih kepada Pak Robi dan semuanya yang menyimak kesempatan kali ini. Silahkan, telepon yang berikut. Silahkan. Halo? Halo? Kami akan tunggu kembali telepon yang selanjutnya di 021-823-6543. Tersisa 5 menit ke depan, kami akan angkat satu pertanyaan terakhir. Silahkan. Halo? Halo, kami akan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa nih, di mana? Dari Yana di Pamekasan, Pak. Di Pamekasan, Madura ya, Bu? Iya, Madura. Ya, silakan pertanyaannya. Ini mau tanya, saya waktu menikah itu punya beli tanah. Setelah cerai, apakah kami sudah cerai? Yang cerai itu yang mengajukan cerai saya sendiri. Terus apa sekarang kalau saya jual itu saya dapat gitu, Pak? Tanah yang Ibu beli di awal tadi? Iya. Ya, itu tanah Ibu, milik Ibu sempurna. Jadi belinya sama bekas suami saya gitu. Oh. Maksudnya berdua membelinya? Iya, berdua. Berapa saham Ibu ya, di berdua. Tanah itu berapa saham ya, suami? Menikah. Berapa saham Ibu, berapa saham suami? Kenapa, Pak? Waktu membeli tanah tadi, saham Ibu berapa, saham suami berapa? Ya, maksudnya saya enggak, karena saya ibu rumah tangga, enggak kerja, yang kerja suami saya. Oh, berarti suami yang beli. Tanah suami. Iya. Ya. Tidak pernah dihibahkan ke Ibu tanah itu. Kenapa, Pak Ustaz? Suami menghibahkan tanah itu ke Ibu atau tidak? Oh, tidak. Kalau tidak, itu 100% milik suami. Oh, jadi 100% milik suami? Iya. Oh. Haram istri untuk mengambil atau menguasainya. Apalagi sudah cerai, Ustaz. Apalagi sudah cerai. Iya. Iya, kami memang sudah cerai. Oh, jadi 100%. Kami punya anak dua. Iya. Anak tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Oh, dunia dan akhirat dia tanggung jawab suami. Oh, jadi saya bekas istri tidak punya apa, tidak punya hak sama sekali. Tentu hak ibu hanya dulu nafkah yang dulu diberikan oleh suami pada saat masih statusnya istri. Iya. Oh, iya. Jadi cuma hanya anak ya yang dapat. Iya, anak kewajiban suami sampai kapanpun juga. Tapi selama anu apa kita selama pisah itu suami tidak pernah ngasih nafkah buat anak gitu. Dia akan ngasih di akhirat nanti, kalaupun tidak di dunia dikasihnya. Yeah. Atau kalau ibu berat kasihan melihat anak tidak mendapatkan nafkah dan mereka susah hidupnya, ajukan ke pengadilan agar pengadilan yang memaksa suami memberikan nafkah kepada anak tadi. Oh, soalnya kami sudah pisah 7 tahunan. Iya, ajukan ke pengadilan ibu. Oh, iya. Minta 7 tahun selama itu tidak diberi nafkah, minta nafkahnya. Oh, iya. Hanya ini rencananya mau dijual gitu. Tanahnya saya mau jual untuk beli rumah buat anak saya gitu. Yang jual ibu atau bapaknya? Ibu, ayah saya sendiri tapi atas persetujuan. Kalau dia setuju bapaknya enggak ada masalah. Bekas suami tadi atau bapak anak-anak itu setuju, ya udah jualin aja. Kasih itu buat anak-anak, anggap aja itu bagian dari nafkah selama ini yang tidak saya berikan. Oh. Katakan kepada dia, maaf mas, saya hitung dulu. Mungkin masih kurang. Anggap selama ini nafkahnya adalah sekitar, masing anak adalah sekitar masing-masing 300 juta, berarti 600 juta, harga tanah baru 250 juta. Mas, kurang lagi 300, 400 juta lagi. Tapi ibu tidak boleh mengambil ya, Ustaz, ya? Bukan untuk istri. Bukan untuk istri, untuk anak-anak. Kan mantan-mantan istri. Tidak, maksudnya kan saya berikan rumah warisan dari saya gitu. Ibu masih hidup tidak ada waris. Ibu masih hidup. Kenapa? Ibu masih... Orang hidup tidak ada waris, Ibu. Tidak, saya kan punya warisan dari orang rumah dari orang tua. Dari orang tua. Jadi, saya ya mau dibelikan rumah. Ini warisan untuk itu mau dibelikan warisan dari saya itu dari orang tua saya. Oh, artinya rumah warisan ibu yang ibu jual untuk anak-anak tadi? Iya mau saya belikan. Membelikan. Untuk rumah warisan dari ibu saya gitu dari orang tua saya. Ibu punya warisan dari orang tua ibu? Iya. Mau dijual untuk anak-anak? Iya, mau dibelikan buat untuk anak-anak itu. Mau dijual lalu dibelikan untuk anak-anak uang dengan uang itu rumah baru? Enggak, tanah yang bekas dari suami saya itu dijual, mau dibeli warisan yang dari ibu saya gitu. Jadi dia punya warisan, Ustaz. Terus ya, suaminya itu mau dijual, terus mau diongkoskan untuk tanah yang punya dia itu. Itu bukan hak ibu, itu adalah hak anak-anak. Terserah mereka. Mungkin mereka mau beli warisan dari ibu, mungkin juga tidak. Tergantung kebutuhan anak-anak. Tanya ke mereka, ini uang kalian. Anak-anaknya udah umur berapa? Udah keluar sudah sarjana Ustaz. Sudah sarjana, tanyakan kepada mereka. Ya, sudah. Nafkah kalian selama ini tidak diberikan oleh bapak kalian. Ini bapak kalian menyerahkan rumah ini untuk dijual dan uangnya untuk kalian. Kalau kalian mau beli warisan dari ibu, warisan ibu mau kalian beli, alhamdulillah. Kalau tidak, terusan kalian. Silakan beli rumah yang lain. Orang yang anak yang boleh dipaksakan oleh ibunya itu sebelum balik. Ya, anak kecil. Setelah balik tidak ada hak siapapun untuk memaksa dia dalam jual beli. Enggak dipaksa, ini bagian dari jual beli yang batil. Iya, ya, setuju kalau anak saya itu kan. Cuma apakah tapi dapat mantan suami saya juga hasil dari penjualan tanah itu dapat juga enggak? Enggak jelas saya pertanyaannya. Enggak. Kan saya tadi masalah tanah itu yang punya suami saya itu, bekas suami saya itu jual. Apa suami itu waktu kita namanya dapat uang 500 juta udah hasil pembelian, penjualan tanah itu yang punya suami, apakah suami itu dapat bagian juga? Dan sama anak saya kan. Kan tadi saya sudah katakan kepada ibu, selama berapa tahun suami tidak beri nafkah kepada anak-anak? Yes, 7 tahun. 7 tahun. Kali 7 tahun itu berapa kebutuhan dua anak tadi kan ya? Iya. 7 tahun itu berapa nilai kebutuhan nafkah mereka? Hitung semuanya. Kan saya katakan, andai masing-masing 300 juta, 300 juta. Berarti 600 juta kan ya? Iya. Harga tanah baru 500, bapak suami tidak dapat apa-apa, malah kurang 100 juta. Ya, mantan suami kurang 100 juta kewajibannya. Kalau anak-anak itu merelakan, alhamdulillah. Kalau tidak mereka relakan, ya orang tuanya berkewajiban. Makasih Ustaz ya. Afwan Ibu, selama ini yang menanggung nafkah anak itu siapa Ibu? Ya, dari saya dikasih dari kakak-kakak saya. Itu dibantu kakak-kakak saya karena saya enggak kerja. Itu boleh Ibu minta kembali kepada anak-anak tadi. Setelah terjual tanah tadi, Ibu katakan, nafkah kalian dulu nak, itu pemberian hibah. Kalau kecuali kakak-kakak atau paman-paman atau om-omnya itu hibah untuk ponakan mereka, itu alhamdulillah. Tapi kalau mereka hibah untuk Ibu, bisa Ibu minta kembali. Oh iya. Ya. Wabillahi taufik. Cukup Ibu ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Demikian Ustaz, ini kita sudah di penghujung acara. Mohon izin Ustaz. Ya. Tidaklah terus kita pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apapun juga, sekecil apapun juga. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman, sampai pun masalah yang sekecil-kecilnya sampai cebok pun diajarkan dalam Islam, dan itu kewajiban kita juga untuk mempelajarinya. Apalagi pun masalah harta yang tanggung jawabnya berat di dunia dan di akhirat. Ya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dalam hal ini. Allahu wali taufik. Nah, Ustaz. Terima kasih barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan ikhwatal Islam rahimani Allahu wa iyyakum, demikian program acara kami bersama guru kita Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA, hafizallahu taala, dari pembahasan kitab Zadul Mustaqnit. Semoga yang singkat ini dapat memberikan banyak faedah untuk kita semuanya dan memberikan berbagai macam solusi atas permasalahan-permasalahan muamalah kita. Dan ikhwatul Islam, kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan dalam bertutur kata. Kita insyaallah akan berjumpa kembali di program acara yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.